sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu, ibu, adakah hangatan di dalam hati? Selalu dikumandangkan suaramu penuh keluh dan kesah. Berdoa